Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan seputar riwayat Mu'an'an yang baru kita awali mukaddimah dari Imam Muslim berkaitan dengan pemaparan pendapat yang beliau kritisi sebagai pendapat yang lemah. Kita baca kelanjutannya. وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته. Ini sudah kita baca belum? Hah? Sudah. Sampai وهذا القول. Nah, setelah beliau memaparkan akhwat pendapat yang beliau lemahkan, yaitu pendapat yang menyatakan bahwasanya suatu hadis baru bisa diterima dari seorang perawi yang meriwayatkan dengan an sampai diketahui bahwasanya dia pernah bertemu dengan syekhnya walaupun sekali, atau ada sam', dia memang ada riwayat betul-betul mendengar dari syekhnya walaupun sekali. Nah, setelah itu Imam Muslim mengatakan wa hadzal qaul yarhamukallah fi ta'ni fil asanidi qaulun mukhtara mustahdathun ghairu masbuqin sahibuhu ilaih wala musa'ida lahu min ahli al-'ilmi alaih. Pendapat ini semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Fitani fil asani di qaulun mukhtara. Mukhtara yaitu isim maf'ul ladzi ikhtara'a taib ai ibtada'a, yaitu pendapat yang diada-adakan, pendapat yang baru. Sama dengan mustahdath, sehingga mustahdath itu penguat saja. Nah, jadi pendapat ini yang berisi celaan kepada sanad-sanad, ya ta'an kepada sanad. Kenapa? Karena menurut pendapat tersebut berarti riwayat yang datang dengan an dari seorang perawi yang apa? Yang ada kemungkinan bertemu tapi tidak didapati. Nah, satu riwayat pun bahwasanya dia pernah bertemu, tapi ada kemungkinan bertemu. Kok meriwayatkan dengan an, langsung ditolak. Maka ini termasuk tan dalam sanad menurut Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Merupakan pendapat yang mukhtara, pendapat yang baru, yang sebelumnya tidak ada. Mustahdath sama. Wairu masbuqin sahibuh, dikuatkan lagi. Yaitu pendapat yang pemiliknya belum ada yang mendahulinya. Min ahli ilmi, dari kalangan ahli ilmu. Taib. Kemudian alaihi. Nah, ini muta'alik dengan bi musa'id akhwat. Taib, yaitu perhatikan ghairu masbuqin sahibuhu ilaihi wala musa'ida lahu min ahli al-ilmi alaihi. Tidak ada ahli al-ilmi yang apa membilanya, menolongnya dalam pendapat tersebut. Jadi menurut Imam Muslim pendapat tersebut pendapat yang baru, tidak ada yang mendahulunya dan tidak ada yang mendukungnya dari kalangan ahlul ilmi. Itu intinya. Kenapa? Fadzalika annal qaul asy-syai'a al-muttafaq 'alaihi baina ahli al-'ilmi bil akhbari war riwayati qadiman wa haditsan anna kulla rajulin thiqatin rawa'an mithlihi haditsan wa jaizun mumkinun lahu liqa'uhu wassama'u minhu likaunihima jami'an kana fi 'asrin wahidin wa illam ya'ti fi khabarin qattu annahuma ijtama'a wala tashafaha bikalam farriwayatu thabitatun wal hujjatu biha lazimah. Sebab pendapat yang tersebar dan disepakati di antara ahlul ilmi yang ahli dalam ilmu hadis dan periwayatan yang terdahulu maupun yang sekarang, bahwasanya semua orang yang thiqah, ya semua orang yang thiqah, ya perawi yang thiqah, yang meriwayatkan dari orang yang semisalnya, yaitu juga dari thiqah juga, paham? Rawa'an mithlihi, meriwayatkan dari yang semisalnya, yaitu dari yang thiqah juga, hadithan suatu hadith. Wajaizun mungkin, dalam keadaan boleh dan mungkin, lahu liqa'u, ya, boleh dan mungkin dia bertemu dengan gurunya tadi. Dalam artian secara kemungkinan, memang si perawi dengan syekhnya itu mungkin bertemu dan mungkin untuk mendengar darinya. Kenapa? Karena keduanya itu berada pada zaman yang satu. Thiqah meriwayatkan dari thiqah, satu zaman mungkin ketemu. Kenapa kok ditolak? Walaupun tidak datang dalam satu khabar satu pun bahwasanya keduanya pernah bersama-sama, dan tidak ada khabar bahwasanya keduanya bercengkrama secara langsung, yaitu ngomong dari mulut ke mulut secara langsung. Tapi selama thiqah meriwayatkan dari thiqah dan ada kemungkinan keduanya bertemu serta mendengar langsung, maka riwayat tsabitah, riwayat itu tetap, dan hujjah berhujjah dengannya itu sesuatu yang lazim, sesuatu yang harus. Dan inilah ikhwani fillah yang para ulama hadis beramal di atasnya. Mereka tidak mempersyaratkan harus ada satu riwayat yang memang keduanya bertemu atau mendengar secara langsung. Tidak dipersyaratkan itu. Illa an yakuna hunaka dalalatun bayyinatun anna hadzal rawiya lam yalqa man rawa anhu, kecuali apabila di sana ada dalil secara jelas, ya, bahwasanya perawi ini tidak bertemu dengan orang yang dia meriwayatkan darinya. Ya. Dari pengecualiannya ini. Kenapa? Karena thiqah meriwayatkan dari thiqah, tentunya ikhwan, kalau dia meriwayatkan dari seorang yang thiqah, dia pun thiqah, tidak akan berbohong, ya tidak. Kalau tidak dengar, ya tidak akan mengatakan mendengar. Nah, makanya hukum asalnya diterima kecuali apabila di sana ada bukti bahwasanya perawi tersebut memang tidak bertemu. Itu loh. Aulam yasma' minhu syai', atau tidak mendengar darinya sama sekali. Tapi butuh bukti untuk mengklaim itu, paham? Fa amal amru mubhamun 'alal imkani alladhi fassarna, ya, 'alal imkani alladhi fassarna far riwayatu 'ala as-sama'i abadan hatta takuna ad-dalalatu allati bayyana. Adapun perkaranya mubham, enggak ada apa? Enggak ada bukti bahwasanya dia tidak mendengar dari syekhnya. Nah, bersama dengan kemungkinan dia mendengar langsung dan kemungkinan bertemu sebagaimana telah kami tafsirkan, maka riwayat itu dibawa alas sama selama-lamanya. Riwayat itu dibawa bahwasanya dia itu apa? Mendengar. Paham? Jadi dihukumi mendengar. Paham sampai sini, Uthaifah? Hah? Hah? Taib. Nah, dibawa alas sama, riwayat itu dihukumi perawi tersebut mendengar dari syekhnya selama-lamanya. Kenapa? Karena tidak ada bukti yang menyatakan dia tidak mendengar, paham? Kalau kita bawa itu, karena memang dia seorang thiqah, gurunya thiqah dan sezaman. Ini kaidahnya. Dan dia bukan orang yang dikenal apa? Mudallis. Bukan dikenal berbohong karena thiqah. Hatta takuna dalalatul lati bayyana, sampai ada di sana apa? Dalil atau bukti yang kami jelaskan di depan tadi, yaitu bukti yang mengeluarkan dari hukum asal ini. Dan apa yang dipilih oleh Imam Muslim di sini, ikhwan, memang pendapat yang rajih, yang merupakan amalan dari apa? Dari ahli hadis. Naam. Fa yuqalu li mukhtara'i hadzal qaul alladhi wasafna maqalata aw lidhabbi anhu aw lidhabbi anhu qad ataita fi jumlati qaulika anna khabar al-wahid thiqah anil wahid thiqah hujjatun yalzamu bihil amal thumma adkhalta fihi syarta ba'du. Maka dikatakan kepada orang yang mengada-adakan pendapat yang telah kami sifati perkataannya itu, atau untuk orang-orang yang membelanya ya, sekaligus dibantah yang membelanya, sungguh engkau telah memberikan pada perkataanmu secara global bahwasanya khabar dari seorang yang thiqah, dari seorang yang thiqah yang lain merupakan hujjah yang wajib untuk dibangun di atasnya amal. Kemudian engkau masukkan padanya syarat setelah itu. Fakultu, maka aku katakan sebagai bantahan ini, hatta na'lama annahuma qad kana altaqaya marratan fasa'idan. Atau fakulta, apa? Masih menghikayatkan. Ya, engkau telah mengatakan seorang thiqah meriwayatkan dari thiqah itu, khabarnya diterima. Tapi kok engkau kemudian engkau masukkan setelah itu syarat, yaitu sampai kami mengetahui bahwasanya keduanya itu pernah bertemu walaupun sekali atau lebih. Aw sami'a minhu syai'an, atau mendengar darinya sesuatu. Maka ditanya oleh Imam Muslim, fahal tajidu hadza syartal ladzi ishtarattahu an ahadin yalzamu qauluh wa illa fahalumma dalilan ala ma za'amta. Apakah engkau mendapatkan syarat ini yang engkau persyaratkan dari enam seseorang yang perkataannya itu bisa mengharuskan yang lain untuk menerimanya? Maksudnya apa? Siapa yang enam mempersyaratkan seperti itu selain kamu? Jika tidak bisa mendatangkan, maka datangkan dalil atas apa yang engkau sangkakan tadi. Fa'in da'a qawla ahadin min ulama'is salafi bima za'am min adkhalis syariatati fi tathbitil khabari tuliba bih wala yajida huwa wala ghairuhu ila ijadihi sabila. Nah, jika dia mengklaim pendapat salah seorang dari ulama salaf dengan apa yang dia sangkakan, yang berupa memasukkan syarat tadi. Syaratnya apa ini? Syarat yang dimasukkan oleh dia apa, Alif? Harus dipastikan bertemu atau mendengar secara langsung walaupun sekali saja. Nah, ini syaratnya. Apakah ada ulama salaf yang berpendapat seperti itu? Naam. Taib. Dalam menetapkan suatu khabar yang dituntut ini, maka sungguh dia tidak akan mendapati ya ulama yang mendahuluinya. Nah, yang lainnya pun selain dia tidak akan bisa mencari salaf untuknya yang menyatakan dengan pendapat tersebut. Wala yajida huwa wala ghairuhu ila ijadihi sabila. Dia tidak akan bisa mewujudkan tuntutan ini, ikhwan, untuk mendatangkan salaf atas pendapatnya itu. Nah, ini menunjukkan, ikhwan fillah, nah, para ulama terdahulu pun ketika mendapati suatu pendapat yang baru, mereka menuntut salaf, man salafu, siapa salafmu atas pendapat ini. Nah, karena memang kembali kepada pemahaman mereka-mereka yang telah selamat, itu merupakan perkara yang lebih aman. Dan bahkan itulah jalan keselamatan. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW telah bimbingkan kepada kita untuk mengikuti jalan para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Baik, jadi ini yang pertama. Dituntut untuk mendatangkan salafnya atas pendapat tersebut, dan kata Imam Muslim, dia tidak akan mungkin untuk mendapatkannya. Kemudian kata beliau, wa in huwa da'a fi ma za'ama dalilan yahtajju bihi qila lahu wa ma dzaka dalil. Jika dia mengklaim pada apa yang dia sangkakan suatu dalil yang dia berhujah dengannya, maka dikatakan padanya, apa dalil itu? Nah, ini juga penting ya, mengetahui metode munadharah yang seperti ini, ikhwan. Metode dalam apa mendebat itu penting, sehingga seorang ketika membantah ahli batin itu terarah, bukan hanya sekedar arogansi, bukan hanya sekedar naam caci maki, bukan hanya sekedar seseorang apa otot-ototan, tidak. Akan tapi naam berdebat yang ilmi ya, seperti ini. Nah, karena yang diinginkan adalah apa, tercapainya al-haq. Fa'inqal qultuhu li'anni wajadtu ruwat al-akhbari qadiman wa hadithan yarwi ahaduhum anil akhar al-haditha walamma yu'ayinhu wala sami'a minhu syai'an qattu. Nah, apa dalilmu, apa yang menjadi landasanmu apabila dia mengatakan, nah, aku katakan, nah, pendapat itu dikarenakan aku mendapati perawi hadis terdahulu maupun saat ini, salah seorang dari mereka meriwayatkan dari perawi hadis yang lain suatu hadis, padahal dia apa, tidak mengalami secara langsung, walam yu'ayinhu, yaitu tidak mendapatkannya secara langsung dari gurunya, dan tidak mendengar dari gurunya sedikit pun. Ini alasannya. Falamma ra'aituhum istajazu riwayat al-hadith bainahum hakadha. Nah, maka tatkala aku melihat mereka, ternyata apa? Mereka membolehkan riwayat hadis di antara mereka seperti ini, yaitu apa? Meriwayatkan walaupun tidak mendengar. Alal irsani min ghairi sama, yaitu meriwayatkan secara mursal tanpa apa? Harus mendengar langsung dari gurunya. Ini alasannya. Jadi ada kesalahan oknum. Jadi ada oknum-oknum perawi hadis yang apa? Meriwayatkan dari seorang syekh, nah padahal dia tidak mendengar darinya. Taib. Dan irsal di sini dimutlakkan untuk inqita', ikhwan, yaitu terputus. Alal irsal maksudnya apa? Alang kita' min ghairi sama, yaitu riwayatnya terputus, tidak mendengar langsung. Wal mursalu min riwayati fi asli qaulina wa qauli ahli al-ilmi bil akhbari laisa bi hujjah. Padahal mursal yaitu apa, riwayat yang terputus di sini. Karena istilah mursal nanti akan kita dapati dalam kitab-kitab mursalah. Nah, di kalangan mutaqaddimin, ikhwan, banyak penggunaan mursal untuk istilah inqita', ya, terputus sanad. Nah, riwayat yang terputus adalah seperti ini. Di sisi kami atau pada pokok pendapat kami dan juga pendapat ahli ilmi hadis, ya, ahli ilmu hadis, bukan merupakan hujjah. Nah, berdasarkan kasus ini, ihtajtu lima fasaftu minal illati ilal bahthi an sama'i rawi kulli khabarin an rawi. Maka ketika mendapati seperti itu, aku pun apa? Nah, ihtajtu, aku butuh. Ya, aku butuh kepada perkara yang aku sifati tadi. Nah, berupa penyakit tadi, berupa apa? Irsal seorang perawi. Nah, inqita'nya seorang perawi dari gurunya. Nah, karena adanya sebagian aku butuh untuk mencari. Nah, bahwasanya rawi tersebut memang betul-betul mendengar semua riwayat dari orang yang dia rawat, riwayatkan darinya atau dari syekhnya secara mudah. Fa idza ana hajamtu ala sama'ihi minhu liyadna syai'in thabata anhu 'indi bidzalika jami'u ma yarwi anhu ba'du. Fa in azaba anni ma'rifatu dzalik awqaftu al-khabar wa lam yakun 'indi mawdi'a hujjah li imkanil irsali fi. Naam. Kemudian apabila aku mendapati ikhwan. Baik. Hajamtu ala sama'i ai wasala ilmi ila sama'i. Ini makna hajamtu ala sama'i. Berarti jika aku telah mendapatkan ilmu bahwasanya dia mendengar dari gurunya, nah ini maksudnya. Dengan apa? Dengan satu yang paling minim pokoknya. Nah, pokoknya kalau ada bukti dia mendengar dari gurunya, maka itu riwayat tsabit di sisiku. Riwayat itu sah. Karena aku telah tahu dia mendengar. Jadi sah semua riwayat-riwayatnya diumpukul rata. Naam. Baik, intinya dia pernah mendengar dari gurunya, walaupun sekali ada bukti. Tapi jika aku tidak mengetahuinya, fa in azaba anni ma'rifatu dzalik awqaftul khabar. Azaba anni, ya berarti kan lafaz azaba anni ai ghaba an ilmi, yaitu tertutupi dari pengetahuanku. Maksudnya aku tidak tahu. Ya, jika aku tidak tahu bahwasanya dia mendengar dari syekhnya, maka aku tawakkuf. Ya, aku tidak berhujjah dengan khabar tersebut. Kenapa? Karena ada kemungkinan terjadi apa? Irsal. Kemungkinan terjadi inqita. Fa yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya sebagai bantahan, fa in kanatil illatu fi tad'ifika al-khabara wa tarqika al-ihtijaj bihi imkan al-irsal fi, lazimaka alla tuthbita isnadan mu'anana hatta tara fihi as-sama'a min awwalihi ila akhirih. Nah, karena pendapat ini ikhwan yang mengatakan apa? Harus mendengar enam ada berita atau ilmu bahwasanya perawi ini pernah mendengar dari syekhnya, ya kan? Walaupun sekali. Maka dikatakan oleh Imam Muslim, jika ini alasanmu untuk mendhaifkan suatu hadis. Nah, karena apa? Perawi tidak ada berita bahwasanya dia pernah mendengar dari syekhnya secara pasti. Ya, jika engkau melemahkan berdasarkan alasan ini, maka sebenarnya mengharuskan engkau untuk tidak menetapkan semua sanad yang ada riwayat ad sampai engkau melihat bahwasanya memang dia telah mendengar langsung ya dari gurunya semuanya. Pokoknya semua riwayat ad harus apa? Harus ada kepastian dia mendengar dari gurunya. Kalau demikian akan banyak hadis yang tertolak. Paham? Nah, ini kenapa kok Imam Muslim sampai membela pendapat tersebut begitu kuat dan membantah pendapat yang menyelisihinya dengan kuat, akhwan. Kenapa? Karena dengan sebab itu akan banyak hadis yang apa? Yang tertolak. Nah, akan banyak hadis yang tertolak. Karena banyak riwayat thiqah dari thiqah dengan lafaz an. Dengan lafaz an. Paham di sini? Ya. Di sini menunjukkan akhwan bahwasanya kaidah, kalau seorang membangun suatu kaidah maka dia harus dijalankan juga konsisten. Kalau memang mengharuskan sama, kenapa kok cuma satu tok yang lainnya tidak, padahal yang lainnya juga masih ada kemungkinan ingkit tok, ya tidak? Ya mungkin dia saat ini mendengar dari gurunya hadis ini, tapi hadis yang lain belum tentu, ya tidak? Kalau diriwayatkan dengan an. Maka berarti seharusnya kalau konsisten untuk mencari yang memang betul-betul diketahui mendengar langsung, maka harus semuanya apa? Ada bukti kalau dia mendengar langsung. Nah, ini tuntutan Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik. Barakallahu fiikum. Nah. Laqta'i bihada subhanakallah. Asyadu'ala.